Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 Juli 2019 atau 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Baqiyatus Salaf Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-14 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah yarawna allahu azza wa jal yarawna allaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Dan keimanan yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat kelak pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jal, yang mana kaum mukminin ahlul jannah akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bi ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum, dan Allah Jalla wa'ala akan menghisap masing-masing dari mereka bila hajibin wala turjuman, tanpa adanya hijab dan tanpa adanya penterjemah antara Allah Jalla wa'ala selaku sang khalik dengan al-makhluk. Ikhwati billahi rahimakumullah, kita telah membacakan apa yang disyarah, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terkait akidah Ahlus Sunnah ini. Yang mana beliau menyampaikan bahwa min masailil aqidatil muhimmah, di antara permasalahan akidah yang sangat penting, al-azimah, yang sangat agung, itsbatu annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah, adalah ketika seorang mukmin benar-benar meyakini bahwa kelak mereka akan melihat Allah Jalla wa ala pada hari kiamat. Ikhwati fillah yarakumullah, akan tetapi yang namanya satu al-haq, yang namanya satu kebenaran, maka otomatis akan ada yang menyelisihinya, sehingga dibahas tuntas oleh beliau dari sekte-sekte yang lainnya, dari firqatul dhalah yang meyakini bahwa Allahu Jalla wa'ala tidak bisa dilihat, dan mereka melandaskan, menyandarkan ucapan-ucapan mereka atau akidah mereka ini dengan firman Allah Jalla Jalaluh, yakni ayat-ayat yang mutasyabihat yang bisa mereka bawa ke kanan, yang bisa mereka bawa ke kiri sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka, wal'iyadzubillah, itulah ayat-ayat yang dijadikan sandaran untuk membenarkan apa yang telah mereka yakini, bukan mencari kebenaran akan akidah yang ada di sisi mereka. Di antara ayat yang dijadikan sebagai amunisi, sebagai syubhat oleh haula'il mubtadi'ah dhalah adalah firman Allah Jalla wa'ala, qala lan tarani, sungguh engkau wahai Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tidak pernah bisa melihatku. Maka inilah yang dijadikan sebagai sebuah hujjah, dijadikan sebagai sebuah dalil bahwasanya Allah Jalla wa'ala yang menafikan sendiri zatnya tidak bisa dilihat oleh Nabi Allah Musa, terlebih manusia-manusia setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mereka mengatakan, qalu hadza dalilun ala anna Allah la yura. Pada ayat ini sangat jelas terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Maka kita jawab, na'am. Benar. Dalil yang Anda sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat berdasarkan ayat tersebut, sahih. Tapi apa kata beliau? Hadza fid dunya. Memang benar Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, akan tetapi pada kehidupan dunia. Li'annal waqi'ah hadhihi hasalat fid dunya. Karena ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini terkhusus kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ini khusus ketika beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya yang mulia pada kehidupan dunia beliau alaihi salatu wassalam. Nahnu muttafiqun, dan kita semua sepakat, ala annallaha la yura fid dunya, bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak akan bisa dilihat pada kehidupan dunia ini. Fa Musa sa'ala an yarahu fid dunya, dan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam meminta, memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar bisa melihat wajahnya yang maha sempurna, wajahnya yang maha suci subhanahu wa ta'ala pada kehidupan dunia. Oleh karenanya dibalas oleh Allah Jalla wa'ala, qala lantarani, wahai Musa alaihi salatu wassalam, kalau pada kehidupan dunia, lantarani, kamu tidak akan bisa melihat kepadaku. Ya'ni fid dunia, maksudnya adalah pada kehidupan dunia. Wan nafyu bilan la yaqtadi ta'bid, kata beliau hafizahullah wara'ah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan pada ayat ini dengan kalimat lan, menunjukkan atau tidak menunjukkan bahwa penafian tersebut, tidak bisanya seseorang melihat Allah Jalla wa'ala secara khusus, tidak bisanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam melihat Allah Jalla wa'ala, layak tadi ta'bid, bukan maksudnya selama-lamanya, mau di dunia mau di akhirat gak akan bisa melihat Allah, bukan demikian yang difahami. Bal huwa nafiyun mu'akkatun, bahkan penafian tersebut adalah penafian yang sementara, gak bisa dilihat Rabb kita pada waktu-waktu tertentu, yakni pada kehidupan dunia, gak bisa. Semulia apapun dia, gak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fit dunia. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, fa huwa qala lan tarani, yakni lan tarani fit dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau wahai Musa alaihi salatu wassalam tidak akan bisa melihatku, maksudnya engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Wa fi lughatil arab anna an-nafya bilan la yaqtadi at-ta'bid, dan di dalam bahasa Arab bahwa menafikan, meniadakan dengan harfulan itu layak jadi ta'bid, bukan artinya tidak bisanya itu terus menerus, tidak bisanya itu selama-lamanya, dinafi selama-lamanya, bukan demikian kata beliau. Bahkan dalam bahasa Arab pun kaidah al-Arabiyah tidak mengatakan demikian. Walihada, oleh karena itu, yaqul Ibnu Malikin fil kafiyati syafiyah fil nahwi, oleh karena itu al-Imam An-Nahwi Ibnu Malikin di dalam karya beliau Al-Kafiyah Al-Syafiyah menyebutkan, wa man yaran nafya bilan muabbadan faqawlahu urdud wa siwahu fa'duda. Kata Imam Ibnu Malik alaihi rahmatullah, wa man yaran nafya bilan muabbadan, siapa yang berpendapat bahwa harful lan itu artinya menafikan muabbadan selama-lamanya. Lan menunjukkan menafikan selama-lamanya. Ta'bid. Maka apa pesan dari Al-Imam Ibnu Malik An-Nahwi alaihi rahmatullah? Maka ucapan atau pendapat orang-orang yang seperti itu urdud, tolaklah pendapatnya, jangan diterima pendapatnya. Wasiwah fa'duda, dan sandarkanlah atau ambillah pendapat yang lainnya yang menyelisihi pendapat pertama tersebut. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, jelas dari sisi kaidah al-Arabiyah bahwa lan itu tidak menunjukkan selama-lamanya. Lan tidak menunjukkan at-ta'bid. Akan tetapi lan nafyun muaqqatun, menafikan pada waktu-waktu tertentu, sementara. Dilanjutkan oleh Syekh Hafidhahullah Wara'a, ay anna lan la taqtadi an-nafyal muabbada, bahwasanya lan tidak menunjukkan penafian yang selama-lamanya. Wa dalilu aidan, ada dalil yang menunjukkan akan hal ini pula. Annallaha qala fil yahud, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keadaan mereka, orang-orang Yahud, la'natullahi alaihim. Apa kata Allah jalla wa ala, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ketika mereka menganggap bahwa surga itu al-jannah adalah tempat yang Allah ciptakan khusus untuk bangsa Yahud. Kalau memang itu anggapan kalian benar, kalau memang persangkaan tersebut benar, maka Allah Jalla wa'ala menantang mereka. Fatamannaul maut, maka inginkanlah, harapkanlah kematian ada di tengah-tengah kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Karena kalau orang-orang Yahudi sudah menganggap surga itu hanya milik bangsa Yahud, maka kapanpun mereka mati, pasti akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di jannah. Akan tetapi ternyata disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, in kuntum shadiqin, kalau kalian jujur. Artinya apa? Mereka berdusta. Mereka hanya sekedar mengklaim bahwa jannah itu, bahwa syurga Allah Jalla wa'ala itu untuk kami bangsa Yahudi. La. Itu adalah kesalahan dan kekeliruan serta kedustaan mereka, wal'iyadzubillah. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala yang menjadi syahidnya pembahasan kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, walan yatamannauhu abadan. Maka ketika Allah menantang mereka, silahkan kalian harapkan kematian, kalian inginkan kematian, kematian cepat mendatangi pintu-pintu rumah kalian, maka Allah menyampaikan apa yang ada di sisi mereka menghadapi tantangan Allah Jalla wa'ala tersebut. Walan yatamannauhu, mereka adalah bangsa, mereka adalah orang-orang yang tidak akan menginginkan kematian, takut mati. Ini sifat yang dimiliki oleh al-Yahud. Karena mereka tahu kalau mereka berdusta. Karena mereka tahu kalau mereka adalah orang-orang yang dimurkai, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi al-kibr menghalangi mereka untuk mengakui itu semua. Maka dari ayat ini ikhwati fillah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, walan yatamannahu abadan. Walan yatamannahu abadan. Lan, di sini syahidnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah ayuhat talabah. Walan yatamannahu, mereka tidak akan mengharapkan kematian-kematian tersebut selama-lamanya. Selama-lamanya. Lan. Loh, di sini berarti menunjukkan ta'bid. Oh, di sini berarti mereka selama-lamanya tidak menginginkan, tidak mengharapkan kematian itu datang pada mereka. Oh, ternyata keliru pemahaman yang demikian. Karena di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan harapan mereka. Menjelaskan tamanni, keinginan mereka untuk bisa mengharapkan kematian tersebut. Beliau menyampaikan ma'a annahu ja'a annahum fil akhirati yatamannaunal mauta. Datang dalam ayat yang lainnya bahwa mereka bangsa Yahud kelak pada hari akhirah, pada yaumul qiyamah, ketika mereka sedang disiksa oleh Allah Jalla wa'ala wal'iyadzubillah finnar, maka yatamannaunal mauta, mereka mengharapkan kematian itu datang. Padahal tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walan yatamannahu abad, mereka tidak akan mengharapkan kematian-kematian itu datang pada mereka. Tapi ketika mereka sedang diazab di akhirat, mereka harapkan kematian tersebut. Artinya apa? Artinya lan ini menunjukkan bukan ta'bid. Enggak menunjukkan selama-lamanya mereka tidak mengharapkan kematian. Toh ternyata ketika di akhirat mereka harapkan kematian tersebut. Apa tujuan mereka? Ketika yaumul qiyamah mereka harapkan kematian menjemput mereka, liyastarihu minal azab, agar mereka bisa beristirahat, bisa sedikit rehat dari azab Allah Jalla wa ala yang diberikan kepada mereka bangsa Yahud. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wa nadau, orang-orang Yahudi semuanya menyeru kepada Malik. Ya Malik, wahai Malik, malaikat Allah Jalla wa ala, liyaqdi alaina rabbuk. Berikanlah kematian kepada kami, sampaikan kepada Rabbmu, berikan kepada kami kematian agar kami bisa beristirahat dari azab yang pedih ini, agar kami bisa sedikit bernafas, sedikit rehat dari azab yang pedih ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, talabu al-mauta, mereka meminta agar kematian itu menjemput mereka pada saat itu. Maka menunjukkan sekali lagi ikhwati fillah yarhamakumullah bahwa lan itu tidak berarti penafian yang abadi selama-lamanya. Begitu pula ketika Allah berfirman lan tarani, kalian tidak akan pernah bisa melihatku, na'am, di dunia, tapi di akhirat yaumul qiyamah bisa, bahkan itu bahagian dari kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh seorang mukmin. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'a fadalla ala anna lan laysat lin nafyil muabbadi hadha huwa muqtada al-lughati al-arabiyyati wa huwa muqtada ma dalla alayhi al-Qur'an. Maka dari penjelasan di atas menunjukkan kepada kita bahwa lan tidak dimaksudkan untuk menafikan selama-lamanya. Tidak akan mungkin mereka melihat Allah selama-lamanya. Tidak akan mungkin mereka mengharapkan kematian selama-lamanya. La, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi apa yang dimaksudkan? Seperti apa yang sebelumnya beliau sebutkan. Nafyun mu'akkatun. Menafikan, meniadakan, tapi sementara. Hadza huwa muqtada lughatil arabiyyah. Inilah apa yang bisa difahami dari bahasa-bahasa Arab, qa'idah al-arabiyyah. Begitu pula inilah yang bisa difahami dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a, qalu aidan, syubhat yang berikutnya, yang dengan syubhat ini mereka mengambil sebuah akidah, mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Mimma yadullu ala anna Allah la yura, Di antara apa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, qauluhu, firman Allah Jalla wa Ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ayat Allah Jalla wa Ala dari surah Al-An'am ayat yang ke-103. Apa kata Allah Jalla wa Ala? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat, zat Allah Jalla wa'ala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata manusia. Akan tetapi, zat Allah Jalla wa'ala dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan. Dapat melihat segala sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat oleh kasat mata. Semuanya bisa dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi, zatnya yang maha sempurna gak bisa dicapai oleh mata-mata manusia. Gak bisa dilihat oleh pandangan-pandangan mata manusia. Ini syubhat mereka. Dengan lagi-lagi menukilkan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang bisa mereka arahkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal'iyadzubillah. Maka disampaikan oleh Asy-Syaikh Hafidhahullah wa ra'ah, naqul. Maka kita sampaikan lahum, kepada mereka, hadza laisa nafyan lirru'yah, bahwasanya ini bukan penafian dari ru'yah, bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Jadi ketika mereka berdalil Allahu Jalla wa Ala itu tidak bisa dilihat dengan dalil dari firman Allah la tudrikuhul absar, bahwa pandangan-pandangan mata manusia tidak bisa menggapai zat Allah Jalla wa Ala yang maha sempurna. Penafian ini yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala tidak bisa, ini bukan menafikan ru'yah. Bukan menafikan bahwa Allah Jalla wa Ala tidak bisa dilihat. Wa innama huwa nafyun lil idrak. Maksudnya adalah nafyun, penafian lil idrak, penafian ketika seseorang menguasai zat Allah, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa didapati pada pandangan-pandangan mata manusia. Kalau idrak secara menyeluruh, maka kita tidak bisa, karena yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan adalah wajahnya yang mulia, Subhanahu wa ta'ala. Apakah secara menyeluruh? Maka jawabannya tidak. Maka di sini ayatnya, la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan mata manusia tidak akan sanggup, tidak akan bisa mencapai zatnya yang mulia. Maksudnya secara menyeluruh. Maqala la tarahul absar. Bukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, la tarahul absar, bahwa zat yang mulia tidak bisa dilihat oleh pandangan-pandangan mata manusia. Tapi lebih spesifik lagi, la tudrik, tidak bisa diidrak, tidak bisa dilihat secara menyeluruh. Qal la tudrikuhu, salah seorang dari kalian, dari kalangan makhluknya, tidak akan bisa menggapai secara menyeluruh, mencapai secara menyeluruh tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang al-akbar, yang maha besar. Wa nafyul idraki ghairu nafyir ru'yati. Dan menafikan al-idrak, tidak bisa melihat secara menyeluruh, tidak bisa menggapai secara menyeluruh apa yang ada di sisi zat Allah Jalla wa Ala, ini berbeda dengan menafikan penglihatan, sekedar penglihatan. Sekedar melihat wajah Allah. Berbeda. Karena ketika kita menafikan tidak bisanya seorang mukmin melihat zat Allah Jalla wa'ala secara menyeluruh, maka inilah yang namanya al-idrak. Dan itu adalah bahagian akidah ahli sunnati wal jamaah. Tapi ketika kita juga menafikan bahwa kaum mukminin tidak bisa melihat wajah Allah, maka ini yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan zatnya, khususnya wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, bisa dilihat oleh kaum mukminin. sesuai dengan hadis yang sudah kita baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih dari sahabat yang mulia Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berkaitan dengan keadaan kaum mukminin, terkhusus ahlul jannah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikan kenikmatan? Bala ya Rabb. Naam, benar wahai Allah. Mau aku tambahkan? Ternyata bentuk tambahan tersebut adalah ketika an-nazaru ila rabbihim azza wa jal. Ketika mereka akan melihat, yakni ahlul jannah akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Fal absaru, kata beliau, tarahu. Pandangan-pandangan mata manusia akan bisa melihat Allah jalla wa ala, lakinnaha la tudrikuhu. Yani la tuhitu bihi. Akan tetapi pandangan mata manusia tidak akan bisa menggapai secara menyeluruh apa yang ada di sisi Al-Akbar, apa yang ada di sisi Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, Al-A'zam, yang maha agung. Fal idraku huwa al-ihatatu billahi jalla wa ala. Allah Subhanahu wa ta'ala azim. Allah Subhanahu wa ta'ala al-jabbar. Allah Subhanahu wa ta'ala ar-ra'uf, ar-rahman, ar-rahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat oleh pandangan mata manusia, akan tetapi secara menyeluruh tidak bisa disaksikan. Karena fal idrak, maknanya idrak, kata beliau, al-ihatatu billah, melihat secara menyeluruh apa yang ada di sisi Allah jalla wa ala. Fahum wa in ra'auhu fil jannah la yuhituna bihi subhanahu wa ta'ala. Maka kaum mukminin yang nantinya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah, tapi tidak bisa mencakup secara menyeluruh. Fal manfiyu huwal idrak, maka yang dinafikan pada ayat ini adalah al-idrak secara menyeluruh tadi, alladhi bima'na al-ihatah, yang bermakna menyeluruh, ihatah. Fahiyaturahu atau fahiyatarahu, maka pandangan-pandangan mata manusia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, lakinnaha la tudrikuhu, akan tetapi tidak bisa menggapai secara menyeluruh. Lakinnaha tarahu bimujibil adillah, karena pandangan-pandangan mata manusia akan bisa melihat Zat Allah jalla wa ala, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam dalil nusus Al-Quran wa sunnah. Wal jam'u bainan nususi huwal wajib, maka kita menggabungkan antara nas yang ada dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu hal yang wajib. Idza hasala syai'un minal ikhtilaf bainan nususi famahma amkanal jam'u fayujma'u bainaha. Maka apabila kita mendapati ada perselisihan, ada perbedaan pemahaman antara satu nas dengan nas yang lainnya, maka selama memungkinkan untuk kita gabungkan pendapat-pendapat tersebut, kita gabungkan, kita jamak ayat-ayat yang nampaknya berlawanan tersebut, maka wajib untuk kita gabungkan, wajib untuk kita jadikan satu. Karena ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat sangat banyak. Ayat-ayat Allah jalla wa ala, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mutawatir. Sudah jelas kesahihannya. Maka ketika ada ayat yang demikian keadaannya, maka tidak boleh langsung kita mengambil sebuah kesimpulan, oh berarti Allah tidak bisa dilihat. Salah. Allah tidak bisa diidrak, tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai secara menyeluruh. Kita melihat secara menyeluruh Zat Allah jalla wa ala, tidak akan mungkin. Karena itu adalah sesuatu yang dinafikan oleh Allah jalla wa ala di dalam ayat ini. Wa hadza wadhihun walhamdulillah. Dan ini adalah perkara yang sangat wadih. Perkara yang sangat jelas, walhamdulillah. Wa kalamullahi la yatanaqadu abadan. Dan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya tidak akan mungkin bertentangan. Bal yufassiru ba'dahu ba'dan, bahkan saling menafsirkan, menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatruku al-ayata al-ukhra fa hadha min ahli zayg. Adapun pihak-pihak yang mengambil satu ayat kemudian meninggalkan ayat-ayat yang lainnya, maka inilah hakikat orang-orang yang menyimpang, kata beliau, wal'iyadzu billah. Jadi ada sebagian pihak yang berpegang teguh dengan ayat ini. Apa yang ada di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-103, la tudrikuhul absar. Bahwa pandangan-pandangan mata manusia tidak bisa secara menyeluruh melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka nafikan kaum mukminin, mereka nafikan ahlul jannah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Enggak akan mungkin. Kenapa? Ini ayatnya jelas. Lah terus ayat yang lainnya yang sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya yang maha mulia, wajahnya yang maha agung kepada ahlul jannah, kalian kemana kan? Kenapa kalian tolak? Kok hanya ini yang diambil? Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di antaranya, bahwa ziyadah, tambahan nikmat, bahkan puncak kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahlul jannah adalah ketika mereka diizinkan untuk melihat wajah Allah jalla wa ala. Kemana nas-nas yang seperti ini? Kenapa kalian mengambil Al-An'am ayat 103 sementara meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih fi marahu Muslim, begitu pula meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yang wadih, ila rabbiha nadhira, bahwa nanti ahlul jannah kaum mukminin akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kaum kufar lamahjubun, akan dihalangi dari penglihatan-penglihatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ada yang diambil sebahagian, kemudian sebahagiannya lagi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan? Maka ini kata beliau, ahli zayri, bahagian dari orang-orang yang menyimpang, wal'iyadzu billah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka yattabi'una ma tashabaha min, maka dia akan mencari sesuatu yang mutasyabihat, sesuatu yang rancu, sesuatu yang bisa dibawa ke kanan dan ke kiri sesuai dengan hawa nafsunya. Apa tujuannya? Ibtigha' al-fitnah. Yang dia inginkan adalah fitnah, wal'iyadzu billah, wa ibtigha' ta'wilih, dan dia cari bagaimana mentakwilkannya. Dia cari bagaimana cara menyelewengkan makna ayat ini, walaupun itu bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih, walaupun itu bertabrakan dengan tafsir-tafsir yang sahih dari kalangan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa mereka berani melakukan hal yang demikian? Kok tidak mengambil ayat-ayat yang muhkamat? Kok tidak berpegang teguh dengan ayat-ayat yang sudah jelas? Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kenapa malah meninggalkan yang sahih, meninggalkan yang wadih, meninggalkan yang muhkamat, sementara mereka menuju kepada perkara-perkara yang mutasyabihat? Maka apabila ada yang di antara kita yang bertanya tentang hal ini, maka jawabannya adalah firman Allah Jalla wa'ala di awal tadi, fa'ammal ladhina fi kulubihim zayghun. Kenapa mereka lebih mengarahkan pandangan-pandangan mereka kepada ayat-ayat yang mutasyabihat? Karena di dalam hati mereka, wal'iyadzu billah, terdapat penyimpangan. Loh, kok kamu tahu isi hatinya orang? Hati-hati kamu, berarti dukun, wal'iyadzu billah. Ini firman Allah Jalla wa'ala, fa'ammal ladhina fi qulubihim zayg. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita qara'in, tanda-tanda. Oh, kalau orang ini hatinya ada penyimpangan. Oh, kalau orang ini hatinya ada penyakit. Oh, kalau orang ini hatinya penuh dengan hawa nafsu, kebencian, dan yang lainnya. Maka demikian, demikian, dan demikian keadaannya. Di antaranya apa? Tasyabah atau yattabi'una ma tasyabah min. Akan mencari-cari ayat yang mutasyabihat, dan itu akan dipegang teguh oleh mereka, wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau, fal Qur'anu yustadallu bihi kullihi. Dan Al-Qur'anul Karim kita jadikan dalil, kita jadikan sebagai hujjah di semua ayat-ayatnya. Enggak bisa kita milih-milih. Kita memilih ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan akidah kelompok kita. Yang sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Yang sesuai dengan akidah Maturidiyah. Misalkan. Berarti ayat-ayat yang tidak sesuai dengan akidah itu ya enggak kita pakai, kita tolak. Nah, ini keliru. Karena kata beliau apa? Al-Qur'an yustadallu bihi kullihi. Seluruh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan sebagai landasan berhujjah, berdalil. Kullun min indi rabbina. Karena sungguhnya seluruh ayat-ayat tersebut berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqulur rasikhuna fil ilmi, sebagaimana orang-orang yang ahlil ilmi, para ulama mengatakan yang demikian, fayufassirul Qur'anu ba'duhu ba'dhan, bahwa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bisa ditafsirkan antara ayat yang satu dengan yang lainnya, wala yakhtalifu abadan, tidak akan berselisih antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Maka kalau secara zahir ayat yang ada di dalam suratul Qiyamah ila rabbiha nadhira, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di yaumul qiyamah. Loh, sementara ayat yang ada di dalam Al-An'am 103 menunjukkan la tudrikuhul absar, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat oleh pandangan mata kalian. Nah, kalau yang kita fahami, kalau yang kita lihat kulitnya ini ternyata berlawanan, berarti kita yang keliru, kita yang salah. Karena ambil kaidah dalam syariat Islam secara umum, di dalam Al-Qur'anul Karim secara khusus, tidak ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan, yang berlawanan. Justru yang ada, yufassiru ba'duha ba'dhan, menafsirkan, menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. La yakhtalifu abadan, tidak akan mungkin berselisih. Di annallaha nafa'anhu al-ikhtilaf, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menafikan, meniadakan ikhtilaf, perselisihan di dalam firman-firman-Nya. Qala ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Allah jalla wa ala, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, apabila mereka mendapati dari selain Allah Subhanahu wa taala maka otomatis mereka akan mendapatkan perselisihan-perselisihan yang banyak. Jadi ketika mereka bersandar, ketika mereka berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dari semua ayat-ayatnya tanpa harus dia pilih-pilih, tanpa harus dia pilah-pilah, oh ini sesuai dengan kaidah saya, oh ini sesuai dengan kelompok saya, oh ini sesuai dengan kepentingan saya, tanpa harus melakukan hal tersebut, maka mereka akan mendapati bahwa Al-Qur'anul Karim menafsirkan antara ayat satu dengan yang lainnya, wala yakhtalifu abadan, dan tidak akan mungkin berselisih antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Adapun yang berasal dari selain Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Walau kana min indi ghairillah, kalau yang mereka jadikan sebagai landasan selain dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka pasti akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah war'ah, fa idza ashkalat 'alaika ayatun. Ini berupa nasihat kepada kita semua, para talabatul ilm yang membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, yang membaca tafasir dari kalangan para ulama, yang membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, terkhusus mimbab al-asma wa sifat. Kata beliau, fa'idha ashkalat alaika ayah, apabila ada satu ayat yang membuat satu pertanyaan pada dirimu, fa'innaka taltamisu fil qur'ani ma yufassiruha, maka kamu harus mencari ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena tidak akan mungkin ada sesuatu yang menjadi muskilah, menjadi persoalan pada diri kita tapi jawabannya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Mustahil. apa yang kita jadikan sebagai muskilah, apa yang kita jadikan sebagai pertanyaan, apa yang kita jadikan sebagai persoalan, permasalahan, pasti ada jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Gimana cara taunya? Taltamis, kata beliau. Kamu cari. Itulah pentingnya talabul ilmi. Taltamis fil Qur'ani ma yufassiruha. Kamu cari dari Al-Quranul Karim apa yang bisa menafsirkan, apa yang bisa menjawab soalanmu tadi, apa yang bisa menjawab permasalahanmu tadi. Fa'illam tajid, ternyata kamu sudah buka Al-Quran 30 juz, 114 surah, semuanya gak ada yang bisa menafsirkan, gak ada yang bisa menjawab permasalahan yang sedang kita hadapi. Fa'innaka tadhab ila sunnah. Kalau ternyata di Al-Quran tidak ada yang bisa menjawab dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dari permasalahan yang kamu hadapi, maka kata beliau, berpindahlah, carilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajid fi sunnah ma yufassiruha. Pasti akan kamu dapati dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam, dari penjelasan-penjelasan beliau alaihi salatu wassalam yang menafsirkan ayat yang menjadi persoalan pada dirimu tersebut. Ya subhanallah, ternyata sudah kita cari di ayat Al-Quran, gak ada yang bisa menjawab soalan kita. Kita lari, beralih kepada sunnah Nabi. Ternyata dari sekian ribu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun belum kita dapati, belum terpecahkan permasalahan yang ada pada diri kita tentang ayat tersebut. Maka disampaikan oleh beliau, fa illam tajid fis sunnah ma yufassiruha. Di dalam sunnah pun ternyata tidak ada yang bisa menjawab permasalahanmu tadi. Fa innaka tadhhab ila aqwalis sahabati alladhina rawau anir rasul sallallahu alaihi wasallam tajid fi aqwalihim ma yufassirul aya allati ashkalat alaik. Maka kamu bisa beralih menuju tafasir, penjelasan-penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kamu akan mendapati sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum waridahum menafsirkan, menjelaskan ayat yang menjadi persoalan pada dirimu tersebut. Kemudian beliau menyampaikan, Al-Qur'anu walillahil hamd mahfuzun fi lafzihi wa fi ma'na. Walhamdulillah, Al-Qur'anul Karim lafadznya, maknanya semuanya terjaga. La yata'aradu wa la yatanaqab. Tidak akan mungkin bisa berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Semuanya pasti sejalan. Semuanya pasti sesuai dengan apa yang diisbatkan oleh Allah Jalla wa'ala, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh para sahabat. Innamat ta'arudu fi afhamil bashar. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka yang kontradiksi tersebut bukanlah ayat-ayat Allah hakikatnya, akan tetapi pemahaman-pemahaman kita yang dangkal. Pemahaman-pemahaman kita yang jauh dari bimbingan Allah. Maka tuduhlah kekurangan pada diri-diri kita. Jangan menuduh ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengambil sebuah kesimpulan yang tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Sebuah ayat kita enggak tahu tafsirnya, enggak tahu penjelasannya. Kok nampaknya ini berlawanan dengan ayat di dalam surah yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, coba cari dulu dalam Al-Qur'an. Enggak dapat. Coba beralih kepada sunnah. Enggak dapat. Maka jalan yang terakhir harus kamu cari dan pasti akan kamu dapatkan dari tafsir para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada sebagian pihak yang menyampaikan enggak dapat juga dari tafsir para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, hati-hati, bisa jadi Anda adalah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim zaighun. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyimpangan. Sudah dicari di Al-Qur'an enggak ada. Dicari dalam sunnah enggak ada. Tafsir para sahabat pun enggak ada. Berarti dia menuduh Al-Qur'anul Karim berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ada sesuatu yang kurang penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim sehingga dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari permasalahan, persoalan yang dia hadapi. Maka dia sedang menuduh syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dia sedang menuduh ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang maha baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajarkan semua apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan tanpa ada yang tersembunyi. Begitu pula dia telah menuduh apa yang telah ditafsirkan, dijelaskan oleh para sahabat sebagai tafsir-tafsir yang keliru wal iyadhu billah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah jalan keselamatan. Kalau kita mendapati ayat Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai tafsirannya, tidak sesuai makna ayatnya dengan ayat yang lainnya, maka jangan cepat-cepat mengambil keputusan bahwa satu ayat ini bermasalah. Akan tetapi ambillah sebuah kesimpulan bahwa pemahaman sayalah yang dangkal, bahwa sayalah yang jahil, yang masih banyak membutuhkan bimbingan dari para ulama al-mufassirin. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa kadzalik al-muta'alimun alladhina lam yadrusul ilma ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك يستدلون بلا فقه. Begitu pula kata beliau, orang-orang yang baru belajar. Siapa mereka? Alladzina lam yadrusul ilma. Mereka tidak belajar ilmu. Wal iyadhu billah. Mereka tidak belajar ilmu kecuali baru-baru saja. ولم يأخذوا قواعد الاستدلال wal madarik, dan mereka tidak menguasai bagaimana bisa mengambil hujjah, mengambil dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka belum mendapati pelajaran tentang hal tersebut, atau mungkin sudah dipelajari tapi belum mereka fahami dengan sempurna, sehingga mereka berani mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menurut mereka bila fiqhin, tanpa pemahaman yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya wa yuthbituna asya'a ma athbataha qablahum ahadun min ahli al-ilmi. Maka akhirnya mereka bisa menetapkan sebuah hukum, mereka bisa menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang sebelumnya tidak pernah diambil. Yang kesimpulannya, yang sebelumnya belum pernah dipelajari, yang sebelum-sebelumnya belum pernah diajarkan oleh salah seorang dari kalangan para ulama sebelum mereka. Ini akibatnya. Al-muta'alimun, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang baru belajar ingin menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya. Akhirnya mereka membuat sebuah kaidah, mereka mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah hukum yang mana kesimpulan dan hukum tersebut ternyata belum pernah ada sebelumnya, dicetuskan oleh ulama al-mufassirin, belum pernah ada diajarkan oleh para ulama as-salaf. Mereka sebagai seorang yang membuat kesimpulan baru, wal'iyadhu billah. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Beliau menyampaikan bisa babil jahli wa ta'alum, karena disebabkan oleh kejahilan dan at-ta'alum, sok pintar, sikap sok pintar yang dimiliki oleh mereka, wal'iyadhu billah. Fahadhihi al-qadaya 'azimatun, maka ini adalah perkara yang sangat-sangat agung. Tahtaju ila ta'allumin, yakni perkara asma wa sifat, perkara yang sangat agung, perlu untuk kita benar-benar mempelajarinya. Wa ila diqqatin, harus teliti. Wa ila tarawin, gak bisa sembarangan. Para ulama salaf telah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ulama salaf Ala ra'sihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa Allah jalla wa ala memiliki wajah, yang mana wajah tersebut nanti bisa dilihat oleh ahlul jannah, oleh kaum mukminin kelak di yaumul qiyamah. Ini yang diwariskan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum kepada para tabi'in, terus kepada asba'at tabi'in, terus kepada imatus salaf sampai ke zaman kita sekarang. Ternyata di akhir-akhir ini ada yang berpendapat, mengambil sebuah kesimpulan baru yang belum ada di sisi mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki dua tangan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di atas langit, dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah jenis orang-orang yang muta'alim tadi, sok mengambil sebuah kesimpulan baru padahal semuanya sudah matang, semuanya sudah baku dipelajari dan diajarkan oleh ulama as-salaf. Wa ila tathabbut, butuh perkara-perkara yang demikian, cross check lebih dalam agar kita tidak mengambil sebuah kesimpulan yang keliru. Ikhwati fillah yarakumullah, sedikit tambahan faedah dari apa yang berkaitan dengan permasalahan ini dari ucapan Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, bismillah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.